Ternyata bukannya khayalan apa yang aku alami. Kau jelma setelah menghilang, kini berdiri di lamanku. Teramat getir keadaan ini. Nak ku biarkan tak sampai rasa di hati. Andai ku sanggup, itu berarti berdosanya diriku ini. Setelah menghilang, mengharap satu yang tak mungkin.